السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا، kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan uraian beliau terkait bab yang ada di bab-bab yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tauhid beliau, bab Majah Anna Ba'd Hadihi Al-Ummah Ya'udul Awthar. Bab terbahasannya ada dari sebagian umat ini, yakni umat Islam, yang menyembah berhala. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60, dijadikan dalil oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dari dalil yang membuktikan, yang mendasari akan apa yang tertera di dalam bab, yakni adanya dari kalangan umat ini yang mereka beribadah kepada berhala. Dikarenakan umat ini sebagaimana Nabi SAW katakan, "Lattatabi'an sunnana man kana qablakum." Umat ini akan mengikuti jalan-jalannya umat sebelum mereka. Jika umat sebelum mereka, ahlul kitab Bani Israel, Yahud wa Nasara, yang Allah turunkan kepada mereka Nabi alaihi salatu wassalam, Allah turunkan kepada mereka kitab, Allah utus Nabi, Allah turunkan kitab kepada mereka, namun mereka terlalaikan dari peringatan para nabi tadi, mereka lalai dari memperhatikan kitab-kitab yang Allah turunkan untuk mereka, sehingga mereka tergelincir kepada penyimpangan-penyimpangan agama, bahkan penyimpangan terbesar yakni asyirk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," perintah katakan ini adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khitab di Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang diperintah untuk mengatakan apa yang Allah firmankan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diucapkan untuk siapa? Untuk ahlul kitab. Yang mereka mengatakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang berupa celaan tanpa bukti. Mereka katakan mara'aina syarran minkum. Kami tidak melihat manusia yang lebih buruk, lebih jahat daripada kalian. Maka ketika mereka mengucapkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Allah perintahkan katakan hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalik. Apakah kalian mengambil kitab mau aku beri kabar untuk kalian mana dari hal unabbi'ukum, sebagaimana si Shalih Fauzan menjelaskan maknanya hal uhbirukum, maukah kalian wahai ahlul kitab yang jelek ucapannya kepada kami, kami beritahu apa yang lebih buruk dari ucapan itu. Isari min dalik maknanya alladhi dhakartum fi haqqina minadham zuran wa buhtana min qaulikum fi haqqina. Maukah kalian-kalian yang bicara buruk tentang kami ini? Kami beritahu tentang kabar yang kabar itu lebih buruk dari apa yang kalian ucapkan kepada hak kami. Dari celaan, dusta, tuduhan palsu, tanpa bukti, dan hak kami. Kami umat Muhammad SAW dikatakan, tidak pernah ada manusia yang lebih jahat, buruk daripada kalian. Ini kabar yang lebih buruk sekali daripada apa yang kalian katakan. Dan kabar buruk ini masubatan inda Allah, sebagai balasan Allah atas kelancangan lesan-lesan kalian yang berani mencela tanpa bukti dengan dusta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balasannya lebih buruk dari itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian adalah orang man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir. Ya, ini kalian lebih buruk. Kalian adalah orang-orang yang Allah laknati, orang-orang yang Allah murkai, dan orang-orang yang Allah jadikan sebagian dari mereka kera-kera dan babi-babi. Yang paling buruk dari mereka wa abadat taqut. Yang antara mereka menyembah setan. Mencelaan cuma orang paling jahat dan lain sebagainya. Ternyata mereka cela oleh Allah Jalla wa'ala sebagai balasan atas mulut-mulut kotor mereka kepada umat Islam. Kalian adalah orang yang Allah sifati dengan sifat yang buruk sekali, terlaknat jauh dari rahmatnya Allah, dimurkai terus oleh Allah, kedelam, diperlantarkan oleh Allah Ta'ala, tertutup dari hidayatul irsyad, jauh dari hidayatul taufiq. Dan secara zahir Allah jelekkan pula wajah-wajah mereka wujud-wujud mereka, monyet-monyet dan babi-babi. Batin mereka pun buruk, punya keyakinan penghamba setan, akidahnya buruk, zahirnya buruk, keadaannya mal'un wal maghdub. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum, beberapa mufradah dari ayat ini jelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa barakallahu fikum. Masubatan indallah maksudnya adalah jazaan indahu yaumul qiyamah. Masubatan indallah, alasan di sisi Allah di hari kiamat. Masubatan dibaca mansub musibah ala tenggis, dibaca mansub karena posisinya sebagai tenggis. Bagi yang sudah belajar nahwu bisa diambil faedah ini, bagi yang belum sudah, pokoknya mansub karena tamyiz. Apa itu mansub, apa itu tamyiz, semoga menyemangati kita untuk lebih jauh belajar bahasa Arab. Wa hadha yasluku alaikum antum ayyuhal mutasyifun bihadhihi sifat la nahnu. Dan balasan dari keburukan rahmat Allah, murka Allah, kutuk jadi monyet, jadi babi, punya akidah penghamba syaitan, ini ditetapkan atas kalian ahlil kitab yang pencela, yang mencela dengan tuduhan bohong, tuduhan palsu untuk kalian, wahai orang-orang yang Allah sifati dengan sifat-sifat ini tadi, mel'un, makhdub, dikutuk jadi monyet, babi, penyembah tauhid. Bukan kita kaum muslimin, mukminin yang mana dirahmati oleh Allah jauh dari laknatnya, yang mana diridhoi oleh Allah jauh dari murkanya, yang mana Allah jaga dan karuniakan nikmat berupa kebaikan zahir dari ucapan, perbuatan dan akhlak, karimah. Dan Allah karuniakan kepadanya akidah salimah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, maksud dari man la'anahullah torada. Torada wa ab'ada min rahmati. Allah usir dia, Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Kita manusia yahta hajah syadidah ila rahmatillahi ta'ala. Kita manusia ini sangat-sangat butuh kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnal insan zuluman jahula. Kita manusia ini terlalu banyak berbuat zalim, terlalu bodoh. Kita manusia ini doluman kafar, sering berbuat dolim, banyak kufur. Nabi kita katakan kulu bani Adam khata la siyahil mubalaghah laisa bas khate khata, terlalu banyak salahnya, sehingga tanpa rahmatnya Allah Ta'ala akan berat catatan keburukan kita daripada kebaikan kita. Miskin bahkan fakir ila maghfirati rabbina, butuh sekali kepada ampunan. Maka karena itu Allah syariatkan peribadatan-peribadatan yang mana dilipatkan ganda balasan pahalanya, sehingga satu bisa berlipat ganda menjadi 10, 700 hingga berlipat ganda tanpa hitungan tak terhingga. Dan juga balasan dari ibadah-ibadah tersebut maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah ampuni dosa-dosa hambanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis muttafaqun alaih, dengan sekedar wudunya seorang muslim yang benar. Man tawadha'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadis fihi nafsah ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat dengan khusyuk 2 rakaat salat setelah wudu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula langkah menuju masjid untuk sholat jamaah setelah wudhu di rumah, satu mengangkat derajat, satu menghapuskan dosa. Nah, barakallahu fikum. Allah beri kesempatan, hendak juga dilipat gandakan amalan hamba itu. Sebagaimana apa yang Nabi SAW katakan terkait puasa Syawal, mensama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahar. Atau kama qala Rasulullah SAW rawahu Muslim fi sahihih. Barang siapa yang puasa Ramadan selesai sebulan penuh, kemudian dia menyertakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka barakallahu fikum, dia seolah-olah puasa setahun penuh. Balasan pahalanya orang yang berpuasa setahun penuh. Di annal hasanah bi asri amsalha, karena kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Orang yang puasa sebulan penuh 10 kali lipatnya 10 bulan. Orang yang puasa 6 hari 10 kali lipatnya 60 hari. 60 hari bulan 10 bulan dan 2 bulan 12 bulan. Kamilan sanatan. Maka barakallahu fikum, siapa di antara kita yang kuat puasa setahun penuh, maka Allah beri keringanan kepada kita, rahmatan alaina. Allah beri kesempatan kita menjadi seorang yang bisa puasa setahun penuh. Balasan puasa pelipat gandaan pahala yang memberatkan mizan hasanah kita dan juga ampunan-ampunan dosa kita. Maka masih tersisa bulan Syawal, bagi yang sudah mulai segera tuntaskan, bagi yang belum mulai sama sekali segera lakukan, bagi yang sudah selesai syukuri, karena itulah khala wala quwwata illa billah. Allah yang memudahkan kita untuk kita bersegera fil khairat, bersegera di dalam amalan-amalan kebajikan. Kemudian kita kembali kepada kita, selain orang-orang yang ucapannya buruk kepada kaum muslimin, lisannya kotor kepada kaum muslimin tanpa bukti, Allah sifati dengan keburukan yang lebih dari apa yang mereka ucapkan, di antaranya wa ghadiba alai ghadaban la yarda ba'da, dimurkai oleh Allah Ta'ala dan tidak ada keridhaan Allah kepadanya setelah ucapan mereka yang jelek ini. Wa iyadu billahi minzalik. Kalau Allah tidak pernah ridha, Allah selalu murka, kaya apa kehidupan hamba di kehidupan dunianya, dan kaya apa masa depan dia di akhirat Allah Jalla wa'ala. Suram di dunia dan akhiratnya, tidak punya masa depan. Maghdub alaihim. Kemudian Allah juga sifati wa ja'ala minhumul qirada wal khanajir. Allah rubah mereka. Allah jadikan mereka al-qirada, monyet-monyet, jamak dari qirdun. Para ulama mengatakan mereka yang dilaknat menjadi monyet ini ashabus sadaq minal yahud, orang-orang yang melanggar larangan Allah kepada mereka, Bani Israel, Yahud terkhusus, untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka akali, mereka pasang jala di hari Jumat, mereka angkat di hari Ahad. Mereka katakan, karena tidak beraktivitas di hari Sabtu. Kita pasang Jumat, angkat Ahad. Memang Yahudi itu orang yang banyak khilaf, banyak liciknya di dalam mensiasati syariat. Gimana dia bisa luput dari hukum secara zahir, bermain-main seperti itu. Sebagian ulama katakan ini yang dirubah menjadi monyet. Ada yang dirubah menjadi al-khanazir, jamak dari khinzir, yang dirubah menjadi babi-babi. Wahum kufaru ma'idati Isa minanasara, orang-orang kafir, orang-orang yang kufur dari kaumnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nasara ketika dia kufur setelah mereka meminta kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk menurunkan hidangan makan dari langit, dan Allah ijabai, Allah turunkan hidangan makan, meja beserta hidangannya dari langit. Dan diantara mereka ada yang tetap kufur setelah menyaksikan mukjizat tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 115, ini munaziluha, kami munaziluha, menurunkan apa yang kalian minta, alaikum, untuk kalian yang minta, turunkan jamuan makan dari langit. Namun konsekuensinya, faman yakfur ba'minkum fa inni uaddibuhu adzaban la uaddibuhu ahadan minal alamin. Tapi barang siapa di antara kalian yang kufur setelah pembuktian itu, maka sungguh aku Allah akan azab dia dengan azab yang tidak aku pernah azab dan tidak aku akan azab seorang pun dari manusia di alam semesta ini. Maka ketika mereka kufur, dikutuk jadi babi-babi. Ini sebagian tafsir yang ditafsirkan oleh sebagian ulama ahli tafsir. Namun ada pula ahli tafsir, ini semuanya adalah kutukan untuk Yahudi, Ashabus Sabat. Dikatakan oleh sebagian ulama ahli tafsir, Kilal Mashai, semua kutuan ini yang jadi kera, yang jadi babi, fi Ashabus Sabat, minal Yahudi. Yani berlaku untuk Ashabus Sabat, yakni Yahudi. Sebab musyihu iradatan, wasyuyu musyihu khanazir. Yang muda-muda dari mereka dikutuk jadi babi, yang tua-tua sepuh-sepuh di kalangan mereka dikutuk jadi yang muda dikutuk jadi monyet, yang tua-tua dikutuk jadi babi. Jadi sabab-sabab minal Yahud, ada sababnya, ada syababnya, ada syuyuh, orang-orang sepuhnya. Yang muda-muda jadi monyet, yang apa, yang tua-tua jadi babi. Alhamdulillah, nahna bani Adam, manusia, bukan anak turun monyet. Mungkin berarti anak turun Yahud mel'un, musyihu dikirada. Lalu mereka mengatakan manusia itu nenek moyang mereka monyet. Mungkin dia anak turun mel'un Yahud Ashabus Sabat. Kemudian yang teru dari sifat mereka adalah habadat tohur, yang terburuk dari mereka, dari sifat yang mereka miliki yang menjadikan mereka sangat-sangat buruk, penyembah berhala, penyembah syaitan. Ja'ala minhum man abada syaitan ay ata'ahu fima sawwala lahu. Yani yang Allah jadikan mereka, sebagian dari mereka menyembah syaitan. Maksudnya apa menyembah syaitan itu? Mentaati syaitan dari apa yang syaitan godakan kepadanya. Setan menggoda untuk kita tergelincir dari upaya istiqomah kita di jalan al-haq, dari upaya istiqomah kita di siratal mustaqim. Qala la'lama salih fawzan hafidhullahu ta'ala wa barakallahu fikum al-makna al-ijmali lil-ayah, makna secara global dari ayat ini. Yaqulu ta'ala nabihi kulli ha'ula'i alladhina takhadu dinakum huzwa wa la'iba. Katakan wahai Muhammad, Allah berfirman kepada nabinya, katakan kepada mereka, mereka orang-orang yang menjadikan agama kalian, menjadikan agama Islam, agama kalian sebagai baham, olok-olok dan main-main. Olok-olok dicerca. Orang-orang ini min ahlil kitab, Yahud wa Nasara. Apa yang diperintahkan Allah untuk katakan kepada mereka? Hal ubirukum biman yanal syarra jaza yaumal qiyamah indallah. Kabarkan kepada mereka tentang siapa yang akan mendapatkan keburukan, balasan yang sangat buruk di hari kiamat di sisi Allah kelak. Yang dapat balasan keburukan di sisi Allah nanti, innahu man ittasafa bihadhihi sifat, orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Alladhihi al-ibad an rahmatillah wa nail ghadabi ad-da'in wa man nusikhat suratuhu zahira bitakhwilihi ila din au khinzir wa batinan bita'ati syaitan wa iradihi an wahyi rahman. Nah, orang-orang yang disifati jauh dari rahmatnya Allah, orang-orang yang disifati mendapatkan murka Allah selalu, orang-orang yang disifati dirubah, rupa-rupa mereka secara zahir dirubah menjadi rupa monyet, kera, rupa babi. Dan pula rupa buruk batin mereka, keyakinan mereka sebagai umat yang Allah muliakan dengan Nabi turun kepada mereka, sebagai umat yang Allah muliakan dengan kitab turun untuk mereka, menjadi orang yang punya keyakinan seperti orang yang kitab bahkan Nabi tidak pernah ada di tengah-tengah mereka. Mentaati syaitan, yadubillah yang diingatkan di dalam Al-Quran, kitab-kitab Samawiyah sebelumnya, inna syaitan la'adu mubin. Setan itu musuh yang nyata. Seolah-olah mereka tidak pernah mendengar, seolah-olah mereka tidak pernah membaca, malah mentaatinya dan berpaling dari wahyu ar-Rahman. Ini juga bukti bahwasanya zat yang membolak-balikkan hati kita, kadang naik iman kita, turun iman kita, kokoh iman kita, goyah iman kita, sehingga kita pantas memohon kepada Allah agar memberikan rahmatnya kepada kita. Tabit kalbi ala dini. Karena benar-benar kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Syekh, wa hadhihi sifat innama tanṭabiq 'alaikum. Sifat-sifat buruk ini tepatnya, cocoknya diterapkan kepada kalian, ya ahlal kitab. Wa man tasabbaha bikum. Dan orang-orang yang serupa dengan kalian. Siapa yang serupa dari apa? Serupa dengan mereka, yang serupa dengan mereka, yang tasyaddu dengan mereka adalah kalangan dari umat ini. Yang mereka berpaling dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpaling dan mereka mentaati syaitan. Mereka yabiuna hawa, mengikuti hawa nafsunya, jauh dari bimbingan Al-Quran, jauh dari bimbingan As-Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka yang pantas untuk mendapatkan sifat-sifat buruk ini, la alaina, bukan kita. Umat Islam yang istiqamah di atas hadhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nasallallahu lana wa lakum istiqamah. Ala siratil mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian munasabatul ayah lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan babnya, annahu idza kana fi ahlil kitab man abada taghut min dunillah fakadzalika yakunu fi hadhihi ummah may yaf'alu dzalik. Sungguhnya kalau ada di kalangan ahli kitab orang yang menyembah tauhid dari sembahan selain Allah Jalla wa'ala, kalau di ahli kitab ada orang yang seperti itu, maka demikian juga akan ada di umat ini yang mengerjakan yang seperti itu. Nah, akan ada. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, dikatakan latattabi'unna sunnana man kana qablakum hadu wal kudra. Akan ada, yakni sungguh umat ini akan mengikuti jalan-jalannya orang yang sebelum kalian, setapak demi setapak. Hatta lau dakhalu hujrabbak ladakhaltumu. Sampai kalau mereka ada yang masuk goanya Bob, goanya biawak yang kecil, mereka dimasuki, akan ada dari kalian yang masuk ke dalam lubang biawak, sekalipun sulit diikuti, sekalipun ghairu maqbul diikuti. Dan kalau kita melihat waktu fenomena yang terjadi saat ini, kaum muslimin banyak mengikuti mereka, merayakan milad mereka, bukan sunnah kita. Penampilan dandanan ala mereka diikuti apapun yang ada pada mereka. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang bergaya hidup, yang berpandangan, yang berideologi seperti mereka. Yang beda cuma identitas di KTP-nya Islam. Dalam keadaan zahir wal batin hampir sama. Pandangannya materialisme seperti mereka. Kalau dari kalangan mereka ibadah, mengunjungi tempat ibadah mereka sekali dalam seminggu, ada kan kaum muslimin yang mendatangi masjid mereka hanya sekali dalam seminggu. Diikuti, terbukti. Kalau di kalangan mereka ibadah dengan menyanyi, maka akan ada di kalangan kaum muslimin menyanyi di dalam ibadahnya. Oke. Wa shadaqa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam cara ibadahnya, dalam gaya hidupnya, model dan dandanannya, perilakunya, sudah umat ini mengikuti mereka. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Wa qala Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ma yustafad min al-ayah, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummah kama kana fil yahudi wan nasara man abada ta'ud. Akan terjadinya kesirikan di umat ini sebagaimana telah terjadi di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang-orang Nasara, orang yang menyembah tauhid. Jadi keliru orang-orang yang punya pandangan, nahna muslimun, kami ini orang-orang muslim, tidak mungkin melakukan kesyirikan. Indana ilm, di sisi kita ada ilmu. Kita tanyakan, apakah di sisi Yahud, Ahlul Kitab, Nasara tidak ada ilmu sama sekali? Tidak ada ulama mereka sama sekali? Tidak ada kitab diturunkan Allah kepada mereka? Sama dengan kita. Terjadi di mereka apa yang terjadi, maka akan terjadi kepada umat ini apa yang terjadi dari mereka, dari orang-orang dari kalangan umat ini yang punya kesamaan dengan mereka di dalam sebab-sebab yang menyesatkan mereka. Nah, barakallahu fiik. Illallahi mustaqim. Wallahu musta'an. Ini terjadi benar kesyirikan-kesyirikan. Kita saksikan di kuburan-kuburan aulia, orang-orang yang tabarruk dikubur, orang-orang yang hulu kepada masyayikhnya, kiainya, banyak kita saksikan. kiainya sedang bicara, kemudian ada dahak, mereka segera untuk sini ya Syekh, hap hap, coba alhamdulillah parfum barokah barokah, kiainya pikir doa, beli botol aqua 100 taruh depannya, habis berdoa kiainya tutupi rapat-rapat di bawah, disimpan di kotak P3K obat tanpa tanggal expired, panjang masa obat, sepanjang masa tidak ada kadaluarsa. Ini obat, segala obat, obat tidak lancar rezekinya, minum. Obat tak ketemu jodohnya, minum. Obat sakit panas, minum. Obat stres, minum. Dawa liku lidah. Apa semburan kiai? Mereka baca kita, mereka mengaji. Ya karena kelalaian mereka kepada ihtima, kepentingan mereka kepada agama, mereka menjadi tertimpa apa yang menimpa Yahudi dan Nasara. Keyakinannya berubah, jauh dari rahmat Allah, maghdub, dimurkai oleh Allah. Bagaimana selamat, siapa lagi yang akan menolongnya? Faedah yang kedua, mahajjatu ahlil batil wa bayanu ma fihim minal uyub idha nabazu ahlal haq bima laysa fihi. Mengemukakan hujah kepada ahlil batil, menjelaskan aib-aib yang ada dari mereka ketika mereka menyerang ahlul dengan apa yang tanpa bukti. Kamu ya ahlul batil, dibalik yang sungguhnya begini, buktinya kamu seperti ini. Sedangkan mana buktimu? Kamu begini, begini. Allah sebutkan seperti ini. Perlu yang seperti ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan hujah yang terbaik. Bilati hiya ahsan, sebagaimana mufassirin katakan sebagian mereka, rahimahumullah, bitariqatil Qur'an. Dengan cara berhujah yang dibimbingkan oleh Al-Qur'an. Bagaimana di dalam Al-Quran ada kisah-kisah tentang munadharah antara Musa, Harun alaihi wassalatu wassalam dengan Fir'aun. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian, faedah yang ketiga, anna jazaa' innama yakunu 'alal a'mal wa yakun min jinsil amal. Bahwasanya balasan-balasan yang Allah balasi para hamba dengannya hanya sanya terkait dengan amalan-amalan. Kejelekan balasi kejelekan, dan balasan itu sejenis dengan amalan yang dibalas itu. Balasan dari ucapan mereka yang mencela kaum muslimin, celaan, la'anahullah. Wa ghadiba 'alaihi, wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir wa abada tahu, juga ucapan yang mencela mereka. Amal jaza min jinsil amal. Maka jauhkan untuk menyebut yang seperti dengan nah, itu namanya hukum karma. Kita rokolofikuma ini ya, karena begini, karmanya begini. Sebut saja dengan jaza min jinsil amal. Dia zalimi orang lain, dia ditolimi oleh orang lain. Dia bohongi orang lain, dia dibohongi orang. Maka takutlah kita beramal dengan kezaliman kepada sesama kita, selain dari balasannya yang mengerikan adalah perhitungan Allah kepada kita. Dan Allah tidak pernah lalai bil mirsad, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan balasan yang sangat menusuk, baik kepada Ad, Thamud, Fir'aun, wa mala'i. Allah tidak biarkan, seolah-olah awalnya jaya, menang di atas angin. Dalam waktu yang tepat hancur lebur mereka dengan angin dan gempa selama 7 hari, tambah siang di hari ke-8-nya. Hancur Ad, hancur kamu diberi tenggang 3 hari. Hancur pula Fir'aun. Yang mereka adalah orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka kekuatan-kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh umat sebelumnya. Kemudian barakallahu fikum, faidah yang keempat, wasfullah bi ana yaghdib wa yal'an al-usah. Ayat tunjukkan rubut ditetapkan sifat Allah. Allah disifati dengan bahwasanya Allah murka, Allah melaknati orang-orang yang durhaka kepadanya. Dari orang-orang terdahulu maupun umat ini. Inna arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'adahu adha wa bida. Kami pernah memutus pada fir'aun, tapi maka kami siksa dengan diawali dengan arsalna Yesus kama arsalna. Kami mengutus Rasul ini kepada kalian sebagaimana kami pernah mengutus Musa kepada Fir'aun. Maka barang siapa seperti Fir'aun durhaka kepada Rasulnya, Allah akan siksa dengan siksaan yang sangat menyiksa. Kemudian barakallahu fikum, ya, faedah yang kelima, banyak faedah yang para ulama tanya selain Syekh Saleh, kupas dari ayat ini. Nah, kita cukupkan dengan apa yang ada di kitab yang dipakai kitab mulafas ini. Karena maudhu kita membaca kitab sirri, kitab tauhid. Yang terakhir dari faedah-faedah yang beliau katakan, anna ta'ata syaitan hiya mansa'u syirki billah. Jadi kita jangan memandang mentaati godaan itu sebatas godaan yang kita kerjakan. Nah, beliau katakan sungguhnya mentaati setan itu di amal. Alladhi ana'am alladhi sawalalah, yang mereka godakan kita diajak, yaitu sohir minat dunur atau kebir, karena sungguhnya mentaati syaitan itu mansyau syirki billah. Jihad sesuatu yang akan berkembang pada akhirnya penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat setan menggoda sebagaimana Ibnu Qayyim jelaskan di dalam kitab beliau Ighazatil Aqwan. Nah, dari yang kecil tidak terasa, tapi itu maksiat kepada Zat yang Maha Besar. Tapi itu adalah taat kepada Rabbu Adzuna Mubin. Ini tidak selesai di satu tahapan dan satu godaan, akan meningkat godaan tadi sampai pada puncaknya kesesatan yang berupa kesyirikan yang membuat orang haram masuk surga, yang membuat orang yang mati dalam keadaan syirik tidak Allah beri ampunan kepadanya. Nah, barakallahu fikum, mungkin cukup sampai di sini apa yang kita baca dari kitab ini. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga bermanfaat untuk akhirat kita. Allah letakkan amal yang kita lakukan di pagi hari ini di mizan hasanati, di timbangan kebaikannya. Yanfa'una fi yaumil hisab. Wa nas'alullahu lana wa lakumul afiyah fi dinina wa fi dunyana wa akhiri da'watina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.